salat. Peristiwa Isra Mi'raj. Begitu panjang perjalanan itu melintasi, mengarungi, bahkan melewati dunia ini, melintasi langit demi langit untuk menerima salat. Begitu mulianya salat, begitu luar biasanya salat, begitu dimuliakannya salat, sehingga Nabi harus meninggalkan bumi, melewati, melintasi langit demi langit untuk menerima salat. Tapi kenapa kita hamba menyombongkan diri sampai-sampai meremehkan salat? Jangan tinggalkan salat, laksanakan salat, minta kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar. Ya Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Ampunilah segala dosa-dosaku. Jikalau selama ini aku melalaikan salat, jikalau selama ini aku melalaikan salat, meninggalkan salat, meninggalkan salat, bahkan tidak salat, bahkan tidak salat. Coba berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Apabila aku lebih mementingkan kepentinganku yang lain dibanding Engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Apabila aku melalaikan sholat hanya karena pekerjaanku, padahal pekerjaanku itu pun asalnya dari Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ibadahku masih belum sempurna, dan mungkin sesekali masih belum melaksanakan sholat lima waktu ya Allah. Ya Allah, betapa banyak salah. Ampunilah segala kehilapanku. Ampunilah segala kehilapanku. Kelalaianku. Kelalaianku. Dalam meninggalkan sholat, berilah aku kesempatan hidup, berilah aku kesempatan hidup. Untuk memperbaiki ibadahku, untuk memperbaiki ibadahku. Kusyukuri atas segala nikmat ya Allah, kusyukuri atas segala nikmatmu ya Allah. Ampunilah kesalahanku ini, ya Allah. Ampunilah kedua orang tuaku ini, ya Allah. Mi'raj. Ada sebuah peristiwa, suatu peristiwa yang luar biasa. Rangkaian dari Isra. Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit. Tiada lain. Allah memperlihatkan keberkahannya, Allah telah memperlihatkan kebesarannya, kekuasaannya lewat peristiwa itu. Dan betapa agungnya yang namanya salat. Betapa mulianya salat. Jauh-jauh melintasi 7 lapis langit untuk menerima salat, lalu diletakkan di bumi untuk kita lakukan. Apakah kita menghargai salat? Apakah kita menghormati salat? Apakah kita muliakan? Apakah kita dahulukan salat dibanding kepentingan kita? Lakukan salat. Allah telah memuliakan salat dengan diterimanya melewati 7 lapis langit. Terima kasih, mudah-mudahan ini dapat ada manfaat buat kita semua, terutama yang menyampaikannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu adi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.